Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al Hidayah Qosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis dari Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada hadis yang terakhir di bab kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu hadis dari manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, sungguh kalian membaca ayat ini, yaitu Al-Maidah ayat yang 105. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, urusilah diri kalian. La yadurukum man dhalla, tidaklah membahayakan kalian keberadaan orang-orang yang sesat. Idhahtadaitum, jika kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahasanya manusia jika melihat ada orang yang zalim, yaitu orang yang berbuat salah, berbuat maksiat, lantas tidak menghentikannya, tidak memegang tangannya, maka segera saja Allah akan ratakan mereka dengan hukuman dari sisinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi serta Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengutip dari membacakan kutipan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkaitan dengan ayat di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-105. Maka ayat ini secara sekilas menunjukkan jika seorang itu telah mendapatkan petunjuk, maka tidaklah membahayakan dirinya kesesatan orang-orang yang sesat, karena dia telah istiqomah. Maka jika dirinya istiqomah, maka orang lain, urusan orang lain adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian orang menafsirkan ayat ini dan memahaminya dengan makna yang tidak benar. Dia mengira bahasanya yang dimaksudkan oleh ayat adalah seperti di atas, seperti tadi, yaitu kalau kita sudah jadi orang baik, ya maka ngurusi diri sendiri, enggak perlu dakwah, enggak perlu risau, enggak perlu punya semangat untuk memperbaiki. Karena Allah katakan, urusilah diri kalian sendiri, tidaklah membahayakan kalian sesatnya orang yang sesat jika kalian mendapatkan petunjuk. Maka laisa kadzalika, tidak seperti itu makna yang dimaksudkan oleh ayat. Bukalah makna ayat kalau Anda telah mendapatkan petunjuk, urusi diri sendiri dan silakan masa bodoh dengan lingkungan, dengan kondisi keluarga, anak istri dan yang lain. Maka bukan ini makna ayat, karena lihat, karena perhatikan, cermati, Allah mensyaratkan supaya keberadaan orang-orang yang sesat, orang-orang yang berbuat maksiat itu tidak membahayakan kita. Syaratnya adalah manakala kita mendapatkan petunjuk atau mengamalkan petunjuk. Allah katakan, la yadurukum man dhalla idhahtadaitum. Keberadaan orang yang sesat itu tidaklah membahayakan kalian jika kalian adalah orang-orang yang mengamalkan petunjuk Allah. Dan termasuk mengamalkan, namun ingat, dan di antara mengamalkan petunjuk Allah adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidaklah mengamalkan petunjuk orang yang tidak mau mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal dia mampu. Maka idza kana hadza min al-ihtida, maka jika amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari mengamalkan petunjuk, setelah kita lakukan apa yang Allah, petunjuk yang Allah tuntunkan pada kita, maka pasti kita akan selamat dari bahaya. Di antara bentuknya adalah dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meluruskan salah paham dengan ayat ini dengan beliau katakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia melihat kemungkaran namun tidak mengubahnya atau tidak memegang tangan orang yang zalim yaitu menghentikannya, maka segera saja Allah akan kirimkan azab yang bersifat merata dari sisinya. Artinya bahasanya membahayakan orang yang beriman keberadaan orang-orang yang sesat ketika mereka menginginkan kesesatan dan orang-orang yang beriman tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka segera Allah akan kirimkan iqab, hukuman yang bersifat merata. Ya, hukuman tersebut diberikan kepada pelaku maksiat dan orang yang lalai. Orang yang diberikan kepada pelaku dan orang yang lalai, yaitu pelaku kemungkaran, dan orang yang lalai yaitu orang yang tidak mau mencegah kemungkaran. Maka di sini terdapat dalil wajib atas seorang muslim untuk perhatian dengan pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Jangan sampai dipahami tidak sebagaimana yang Allah inginkan. Karena sebagian orang menyangka bahasanya makna satu ayat atau hadis adalah demikian, dan itu berbeda dengan apa yang Allah inginkan dalam kitabnya. Maka jadilah mereka tersesat dengan gara-gara penafsiran Al-Quran dan pemahaman akan tafsir Al-Quran yang tidak benar. Oleh karena itu terdapat hadis berisi ancaman, siapa yang berkomentar tentang Al-Quran dengan semata-mata pendapatnya atau menafsirkannya dengan pendapatnya dan hawa nafsunya, tidak dengan berdasarkan makna satu kalimat menurut bahasa Arab ataupun makna satu istilah menurut dalil, menurut syariat, maka siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya dan pendapatnya meskipun kebetulan benar dan cocok, maka tempatnya adalah neraka. Maka ini menunjukkan bahayanya penafsiran yang tidak benar. Maka ada orang yang menafsirkan bahasanya Islam itu rahmatalil alamin, wa ma arsalnaka ila rahmatalil alamin, tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk rahmat semesta alam. Namun malah hasil tafsirannya Islam itu rahmatan lil kafirin, hanya jadi rahmat untuk orang kafir namun tidak jadi rahmat untuk orang Islam. Malah itu tafsirannya malah jadinya demikian. Tentu adalah tafsiran yang menyimpang. Kemudian muncullah sejumlah tindakan karena tafsiran yang menyimpang tentang Islam itu rahmatan lil alamin. Maka ini menunjukkan, oleh karena itu maka wajar terdapat hadis berisi ancaman keras, bahaya penafsiran yang tidak benar, penafsiran terhadap Al-Quran yang menyimpang. Kemudian adapun orang yang menafsirkannya, menafsirkan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran ataukah hadis dengan sesuai maknanya menurut bahasa Arab dan dia memang betul-betul orang yang faham bahasa Arab, maka itu tidaklah dosa karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, maka boleh ditafsirkan dengan apa yang menjadi kandungannya menurut bahasa Arab. Demikian juga jika satu kata telah dipindah dari makna bahasa kepada makna syar'i, maka menafsirkannya dengan makna syar'i itulah yang tepat dan tidak mengapa. Al-Muhim, kesimpulannya wajib atas seorang muslim untuk paham dengan baik maksud Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Demikian juga maksud Nabi dengan hadis, sehingga tidak menafsirkan Al-Quran dan hadis kecuali sebagaimana kehendak Allah dan Rasulnya Wallahul Muwafiq. Maka di sini di isi pokok hadis ini meluruskan bahasanya Surat Al-Ma'idah ayat 105 itu bukan dalil untuk cuek dan masa bodoh dengan lingkungan. Allah sampaikan, usilah diri kalian, maksudnya adalah bagaimanakah kita mendapatkan petunjuk, bagaimanakah kita menjadi orang yang mengamalkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan di antara tuntunan Allah dan Rasulnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lain. Kemudian kita masuk bab baru, yaitu bab hukuman yang keras bagi orang yang melakukan amar ma'ruf atau nahi mungkar namun perbuatannya berbeda, ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Dikarenakan bab sebelumnya adalah tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, maka satu hal yang cocok dilanjutkan dengan bab ini, hukuman yang keras bagi orang yang melakukan amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan namun tidak melakukannya, melarang kemungkaran namun malah melakukannya. Wal iyadzu billah. Ya, kenapa orang semacam ini berhak untuk mendapatkan hukuman yang keras? Karena orang yang demikian keadaannya berarti dia adalah orang yang tidak tulus dan serius dalam mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Karena seorang yang tulus mengajak kebaikan dan meyakini apa yang dia perintahkan adalah kebaikan, apa yang dia ajak adalah satu hal yang manfaat, tentu dia adalah orang yang pertama kali melakukannya seandainya dia betul-betul menggunakan nalar sehatnya. Demikian juga seandainya seorang itu melarang kemungkaran dan dia meyakini bahasanya kemungkaran yang membahayakan dan bahasanya melakukannya adalah berbuah dosa, tentu dia adalah orang yang pertama kali meninggalkannya jika dia adalah orang yang betul-betul memiliki akal dan nalar yang sehat. Namun ketika seorang itu melakukan, mengajak pada kebaikan dan tidak melakukannya, melarang kemungkaran namun malah menjadi pelakunya, maka jika bisa kita ketahui bahasanya kata-katanya yang baik ini tidak dibangun di atas keyakinan. Ya, tidak dibangun di atas keyakinan, betul-betul yakin kalau kebaikan adalah kebaikan dan kemungkaran adalah kejelekan. Oleh karena itu Allah mengingkari orang yang punya kelakuan model semacam ini. Allah berfirman yang ditujukan pada orang-orang Yahudi Madinah, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kalian perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan di antaranya adalah masuk Islam namun kalian tinggalkan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab suci yaitu Taurat yang menunjukkan bahasanya Islam dan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Tidakkah kalian menggunakan akal? Maka ayat ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi, sebagian mereka nyuruh orang lain untuk jadi pengikut Muhammad, masuk Islam saja, jadilah Muslim, jadilah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia sendiri tidak. Maka Allah cela mereka dengan ayat ini. Di antaranya adalah kasus ada seorang anak kecil yang suka bantu-bantu di rumah Nabi, dia Yahudi. Kemudian sakit, kemudian Nabi besuk. Dan ketika Nabi besuk ternyata dia dalam kondisi hampir sakaratul maut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwainya. Masuklah ke dalam Islam. Ayo masuk Islam. Maka dia kemudian melirik bapaknya yang ada di sampingnya seakan-akan bertanya. Yang makna lirikannya adalah bertanya, bagaimana bapak? Maka ayahnya menjawab, Atik Abul Qasim. Atik Abul Qasim. Taati permintaannya Abul Qasim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak tadi kemudian mengucapkan syahadat di depan Nabi, disaksikan oleh bapaknya yang Yahudi. Tak lama setelah itu meninggal dunia. Namun bapaknya tetap tidak masuk Islam. Bapaknya mengatakan kepada anaknya, taatilah, terimalah ajaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jadi Muslim. Silakan kamu masuk Islam. Tapi bapaknya, artinya bapaknya tahu Islam itu baik, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah ajaran yang benar, agama yang benar, sehingga dia perintahkan anaknya untuk jadi orang Islam namun dirinya tetap tidak mau. Maka Allah cela orang-orang Yahudi yang semacam ini dengan Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalimat pertanyaan di sini adalah untuk menegur dan menyalahkan. Yaitu artinya bagaimana kok bisa-bisanya kalian perintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan dan kalian lupakan diri kalian, tidak sehingga kalian tidak melakukannya padahal kalian membaca kitab suci. Kalian mengetahui kebenaran, mana kebaikan dan mana bukan kebaikan. Di mana akal kalian? Afala ta'qilun. Maka ini adalah kalimat tanya untuk taubih, untuk mencela. Allah katakan pada mereka, bagaimanakah bisa terjadinya hal semacam ini dari kalian? Di mana akal kalian jika kalian memang betul-betul orang yang tulus? Contohnya misalnya ada seorang yang ajak-ajak orang lain untuk meninggalkan riba, akan tapi ternyata dia sendiri menerima riba atau melakukan hal yang lebih jelek daripada riba, yaitu kemusyrikan. Atau ada orang yang mengatakan, maka dia katakan pada orang lain, jangan menerima riba dalam bentuk jangan mengambil riba ini berkenaan dengan masalah kemudian interaksi dengan bank ribawi. Namun dia sendiri ternyata menerima riba dengan akal-akalan, dengan makar dan tipu daya, dan dia tidak menyadari bahasanya akal-akalan dan makar untuk ngakali satu larangan itu lebih besar dosanya daripada melakukan hal yang terlarang secara terus terang. Itu akbaru dzanban, lebih besar dosanya, dan lebih besar dosanya dibandingkan orang yang melakukan maksiat ala wajihi secara belak-belakan dan terus terang. Maka kalau orang itu berzina kemudian dikasih kedok nikah, dicarilah wali-walian di tengah jalan, maka pura-puranya nikah karena ya, padahal yang nikahkan bukan walinya, karena walinya ngambil di sembarangan. Maka ini zina dengan akal-akalan itu lebih besar dosanya daripada zina terang-terangan. Karena kalau orang itu zina dengan kedok, pura-puranya akad nikah atau yang lain, maka dosanya double. Zina dia lakukan, dan hilah, ngakali Allah, ngakali aturan, dosanya double. Tapi kalau orang zina terus terang kemudian dia belak-belakan zina, dosanya satu, yaitu dosa zina. Demikian juga riba dan yang lainnya. Oleh karena itu Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala mengatakan tentang orang yang suka ngakali aturan agama. Beliau katakan sebenarnya mereka mau menipu Allah sebagaimana orang dewasa nipu anak-anak. Sebagaimana orang dewasa nipu anak-anak, dianggap kemudian Allah tidak tahu, sebagaimana anak-anak tidak tahu kalau diakali. Kemudian beliau katakan, seandainya mereka orang yang mengakali akal-akalan terhadap aturan Allah, seandainya mereka melakukan maksiat ala wajihihi dengan belak-belakan, lakana ahwan, dosanya lebih ringan. Dosanya lebih ringan, karena kalau orang itu melakukan maksiat dengan akal-akalan, maka dosanya double. Ini dosanya double, dan tentu satu dosa lebih ringan daripada dua dosa. Dan benar apa yang beliau katakan. Demikian juga contoh yang lain, orang yang ajak orang lain untuk sholat akan tapi dia tidak sholat. Fakaifa yakunu hadza, bagaimana kok ini bisa terjadi? Bagaimana Anda ajak orang lain untuk sholat dan Anda nilai sholat itu satu hal yang baik, kemudian Anda sendiri tidak sholat? Hal hadza minal akli, apakah ini tindakan orang yang berakal? Jawabannya tentu ini bukanlah tindakan orang yang berakal. Lebih-lebih lagi ya, tentu ini bukanlah satu hal yang tidak selaras dengan agama. Maka ini tindakan yang menyelisih akal, dan ini adalah kebodohan dari sudut pandang agama. Nas'alullah la'afiyah. Semoga kita diselamatkan dari tindakan semacam ini. Kemudian ayat yang lain tentang masalah ini adalah surat Saf ayat yang kedua sampai yang ketiga. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar murka di sisi Allah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Maka wahai orang-orang yang beriman, maka Allah seru kita dengan nama iman. Karena iman mengharuskan kita untuk tidak melakukan hal ini, tidak mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan. Kemudian Allah celak orang-orang semacam ini dengan mengatakan, kenapa kalian melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Kemudian Allah jelaskan bahasa perbuatan semacam ini dibenci oleh Allah. Mubghadun indahu, sangat-sangat dibenci oleh Allah. Kabura maqtan, maqtan itu marah besar. Ini maqtan itu marah besar. Setelah itu dikasih tambah kata-kata kabura yang artinya besar. Maka besarnya berarti double. Maka sungguh-sungguh besar murka Allah kepada orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Al-maqtu kata para ulama adalah asadul burdi, benci yang sangat-sangat besar. Maka Allah membenci seorang yang demikian keadaannya, melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Kemudian Allah jelaskan kepada para hambanya bahasa ini adalah satu hal yang Allah benci. Allah jelaskan demikian supaya kita, supaya manusia menjauhinya. Karena mukmin yang sejati akan menjauhi apa yang Allah larang. Sebagaimana perkataan Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wasalam. Dan perlu diketahui Nabiullah Shu'aib itu di antara kelebihannya, beliau mendapatkan gelaran dengan sebutan Khatibul Anbiya, oratornya para nabi. Karena beliau terkenal orang yang sangat jelas perkataannya dan sangat lantang perkataannya. Maka Shu'aib mengatakan, aku tidak ingin menyelisihi kalian dalam apa yang aku larang. Beliau mengatakan, ketika aku melarang sesuatu, aku tidak akan menyelisihinya. Yakni artinya Nabi Shu'aib berkata kepada kaumnya, tidak mungkin aku larang kalian untuk melakukan kemusyrikan, tidak mungkin aku larang kalian untuk jangan mengurangi takaran dan timbangan, kemudian aku sendiri pelakunya. Itu tidaklah mungkin abadan sama sekali. Karena para Rasul alaihimussalam adalah manusia yang paling menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Dan para Rasul adalah orang yang paling sangat luar biasa memuliakan Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka tidak mungkin beliau, Nabiullah Shu'aib, menyelisihi kaumnya dalam apa yang Shu'aib larang. Diselisihi kemudian dia malah menjadi pelakunya, itu satu hal yang tidak mungkin. Maka berdasarkan ayat ini, surat Hud ayat yang ke-88, ayat ini dalil bahasanya seorang yang melakukan apa yang dia larang dan dia tidak mengerjakan apa yang dia perintahkan, dia menyelisih jalan para Rasul alaihissalatu wassalam. Karena para Rasul itu tidak mungkin perkataannya beda dengan apa yang menjadi perbuatannya, menyelisihi manusia dalam apa yang mereka larang. Dan akan datang sejumlah hadis yang menjelaskan hukuman orang yang meninggalkan apa yang dia perintahkan dan melakukan apa yang dia larang. Wallahul muwafiq. Yaitu hadis dari Abu Zaid Usamah bin Zaid ibn Harisa radallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan didatangkan seorang pada hari kiamat, dilimparkan dia ke dalam neraka. Maka keluarlah aqtabu batnihi, usus perutnya. Lalu dia berputar dengan ususnya tersebut sebagaimana keledai berputar mengelilingi roha. Roha adalah alat tumbuk gandum, alat tradisional untuk mengunduk, untuk menumbuk gandum. Alat tradisionalnya orang Arab itu pakai batu, pakai dua batu. Ada batu yang jadi poros, diam, kemudian ada batu yang bisa bergerak. Ini bisa bergerak, kemudian ditaruh di sekelilingnya. Ini batunya pokok, diem, kemudian ada batu mengelilinginya. Kemudian gandum itu ditaruh di antara dua ini. Nanti kemudian kejempet ya, terbentur, akhirnya kulit gandumnya akan terkelupas. Kemudian bagian yang batu yang bisa muter ini dihubungkan dengan kayu, kemudian ke arah luar. Nanti diputar. Yang paling sering yang suruh muter adalah keledai. Namun kadang juga orang. Itu namanya roha. Sebagaimana keledai berputar mengelilingi roha, maka penduduk neraka kumpul mendekati orang ini sambil mengatakan, "Wahai fulan, ada apa dengan dirimu? Bukankah dulu di dunia engkau mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran?" Maka orang tersebut mengatakan, "Betul, aku mengajak pada kebaikan namun aku tidak melakukannya, dan aku melarang kalian untuk melakukan kemungkaran namun aku jadi pelakunya." Ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tandaliku, kata Imam Nawawi, maknanya takhruju, keluar. Al-aqtab artinya al-am'a, usus. Bentuk mufradnya adalah kitbun, artinya usus. Maka dalam hadis ini isinya adalah ancaman keras dari seorang yang melakukan ancaman keras menjadi orang yang mengajak pada kebaikan namun tidak mengerjakannya, melarang kemungkaran namun menjadi pelakunya. Waliyadubillah. Maka ada orang yang dibawa oleh malaikat, dicampakkan ke dalam neraka. Dia tidak masuk neraka dengan lembut, akan tapi dilemparkan sebagaimana batu dilemparkan ke dalam sungai atau laut. Lantas di neraka itu keluarlah usus perutnya. Aqtab jamak dari qatbun, artinya ini adalah al-ma'id, yaitu usus. Tandaliku artinya keluar dari perutnya. Kenapa perutnya sampai, ususnya sampai keluar? Min syiddati ilqa', karena sangat kencangnya dia dilempar sampai ususnya brojol keluar. Dia memutari sebagaimana keledai memutari roha. Maka ini adalah penyerupaan untuk menunjukkan jeleknya, karena dia disupakan dengan keledai yang memutari roha. Sifatu dalika, gambaran tentang roha. Fil matahin al-qadimah, maka alat tumbuk gantum tradisional sebelum dijumpainya hadil mu'iddat al-jadidah, alat-alat yang baru sekarang ini. Maka dibuatlah, diletakkanlah dua batu besar. Wayungqasani fima bainahuma, kemudian dibuat cekungan di antara keduanya. Ayunakkarani, dibuat cekungan. Wayudu'lil a'la minhuma fathatun, maka diletakkanlah di batu yang paling atas dari keduanya satu pintu, satu celah untuk tempat masuknya biji-biji, yaitu biji gandum. Kemudian wafiha, dan di batu yang atas tersebut terdapat khosyabah, kayu yang kayu ini diikatkan dengan punggung keledai. Kemudian keledainya diminta berputar memutarinya. Dengan keledai ini berputar, maka aroha, alat ini kemudian menumbuk gandum. Maka dia kemudian berfungsi untuk menumbuk gandum. Maka orang yang dilemparkan di neraka ini memutari ususnya waliyadubillah, sebagaimana keledai berputar mengelilingi roha. Lantas kumpullah penduduk neraka sambil mengatakan, "Ada apa dengan dirimu? Au syai'in ja'abika ila huna." Faktor apa yang menyebabkan engkau datang sampai di sini, di neraka, padahal engkau adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang tersebut mengakui dirinya, "Betul, aku dulu melakukan amar ma'ruf, aku mengajak pada kebaikan namun aku tidak melakukannya." Dia mengatakan pada manusia, misalnya, "Ayo sholat," namun dia sendiri tidak sholat. ayo bayar zakat harta, namun dia sendiri tidak bayar zakat. Atau ayo berbakti pada orang tua, namun dia tidak berbakti pada dua orang tuanya. Hakata demikian, dia mengajak pada kebaikan, namun dia tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran, namun aku menjadi pelakunya. Ya, dia, misalnya dia katakan pada orang lain, jangan menggunjing orang lain, jangan menghiba, jangan makan riba, jangan menipu ketika jual beli, jangan kemudian berperilaku yang buruk dengan tetangga dan kawan, jangan berbuat jelek kepada tetangga dan kalimat, dan hal-hal yang lain yang haram yang memang terlarang. Akan tapi dialah pelakunya, waliyatu billah. Ternyata dia jual beli dengan riba, dengan menipu, pergaulannya pun buruk, dia pun suka berbuat jelek dan zalim kepada tetangga dan yang lain. Maka dia dengan itu dia melakukan, mengajak pada kebaikan namun tidak melakukannya, melarang kemungkaran namun jadi pelakunya, nas'alullah afiyah. Maka dia akan diazab dengan siksaan semacam ini, dan dia akan dihinakan dengan penghinaan semacam ini. Maka wajib atas seorang muslim untuk memulai dengan dirinya sendiri. Dia ajak dirinya untuk melakukan kebaikan, dia larang dirinya untuk melakukan kemungkaran. Karena manusia yang paling berhak, paling besar haknya atas dirimu setelah Rasulullah SAW adalah dirimu sendiri. Sebagaimana perkataan penyair, ibtab dim nafsika, mulailah dengan dirimu, fanhaha an ghayiha, cegahlah dan laranglah dirimu untuk melakukan kesesatan. Fa'idan tahat anhu fa'anta hakimu. Jika dirimu berhenti dari kemaksiatan dan kesesatan, baru kemudian mengajak orang lain, fa'anta hakimu, maka andalah orang yang bijak. Artinya mulailah dengan dirimu, kemudian berupaya untuk menasihati orang lain. Ajak mereka untuk melakukan kebaikan, larang mereka untuk melakukan kemungkaran, sehingga anda menjadi salihan muslihan, baik pada dirinya dan berupaya untuk memperbaiki lingkungannya. Dan seorang muslim yang baik adalah orang yang memadukan dua hal ini, saleh dan muslih. Dia adalah orang yang baik, ibadahnya tertib, kemudian ibadahnya bagus, berarti dia orang yang saleh. Bergaulah dengan istrinya baik, dengan anaknya baik. Kemudian setelah itu dia juga risau dengan lingkungannya. Dia pun berupaya untuk melakukan perbaikan lingkungannya, lingkungan kawannya, lingkungan teman kerjanya dan yang lain. Nas'allah ayja'alani wa iyyakum minas salihin al muslihin, innahu jawadun karim. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada bab selanjutnya, bab tentang menunaikan amanah. Masalah yang berat, ya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada orang yang berhak mendapatkannya. Maka di sini adalah bab perintah untuk menunaikan amanah. Amanah itu digunakan, kata-kata amanah digunakan untuk banyak makna dan pengertian. Di antaranya adalah amanah yang Allah berikan pada hamba-hambanya berupa ibadah yang Allah bebankan pada hamba-hambanya. Karena ibadah adalah amanah yang Allah bebankan pada para hamba. Ada juga amanah berupa harta, contohnya barang titipan. Titipan itu anda berikan kepada seseorang supaya dia menjaga dan menyimpannya untuk diberikan kepada orang yang berhak. Demikian juga harta-harta yang lain yang ada di tangan kita, baik untuk kepentingan kita ataupun untuk kepentingan pemilik. Untuk kepentingan kita, contohnya barang pinjaman, maka barang pinjaman itu amanah. Kepentingan pemilik, contohnya barang titipan, orang yang mau mudik kemudian titip barang ke tempat kita, maka ini amanah. Wadzalika anal amanah, karena itu, karena amanah yang ada di tangan seseorang itu boleh jadi untuk kepentingan pemilik dan boleh jadi kepentingan orang yang membawa amanah atau kepentingan dua-duanya. Maka contoh amanah artinya barang titipan. Titipan artinya meletakkan satu barang atau harta pada seseorang. Kita katakan padanya, misalnya ini jamku, saya titipkan di tempatmu, tolong disimpan. Atau ini ada uang, tolong simpankan untukku. Atau semacam itu, maka ini titipan. Baqiyat indahu, ada di tangan seseorang untuk kepentingan pemilik. Untuk kepentingan pemilik. Ya, oleh karena itu yang namanya titipan itu disimpan, tidak dipakai. Kalau titipan duit kok dipakai, itu namanya utang. Ya, oleh karena itu ketika orang itu nabung di bank, maka hakikatnya dia ngutangi bank. Ngutangi bank karena bukan titip uang di bank, namun ngutangi bank. Kenapa kok bisa demikian? Karena demikianlah realitanya. Kita nyetor duit, duit dipegang oleh, kita bilangnya saya titip. Namun ya sama bank diputar dengan jaminan nanti akan tetap utuh. Dipakai namun tetap utuh, tidak disimpan, dimasukkan berangkas, tidak, namun diputar. Nah, kalau dipakai, diputar dengan jaminan utuh, itu namanya utang. Kalau orang itu utang, boleh muter duit utangan, boleh make. Syaratnya dia menjamin kalau nanti pulang utuh, itu utang. Kalau titipan, wadiah, nah itu ya cuma disimpan di berangkas. Dan tentu itu tidak terjadi di bank. Sehingga hakikat orang titip uang di bank, hakikatnya adalah ngutangi, meskipun boleh jadi namanya titipan atau wadiah atau wadiah bahasa Arabnya. Kemudian ada barang yang ada di tangan kita untuk kepentingan kita, contohnya barang pinjaman. Ada seorang yang menyerahkan kepada Anda sesuatu dalam rangka meminjamkan, boleh jadi itu wadah ataukah kemudian itu karpet atau itu jam, mobil dan yang lain. Maka barang ini ada di tangan Anda untuk kepentingan Anda. Maka barang ini ada di tangan kita untuk kepentingan kita, bukan kepentingan pemilik. Kemudian ada amanah, barang amanah yang itu untuk kepentingannya untuk kedua belah pihak, pemilik dan orang yang memegangnya. Contohnya barang-barang yang disewakan, misalnya rumah yang disewakan, rumah kontrakan, itu ya, itu adalah amanah dan itu untuk dua belah pihak, untuk kepentingan dua belah pihak. Maka ini untuk maslahat kepentingan dua belah pihak. Contohnya rental mobil, Anda rental mobil, Anda mengambil mobil dan Anda memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan Anda, dan pemilik mobil mendapatkan manfaat dengan upah rental. Demikian juga rumah kontrakan, kemudian ruko yang dikontrakkan dan semacam itu. Maka barang-barang sewaan ini adalah termasuk amanah, dan termasuk amanah adalah amanah jabatan, amanah pekerjaan. Dan ini adalah amanah yang paling besar tanggung jawabnya. Dan yang namanya jabatan itu adalah wilayah amah, ada wilayah khasah. Ada jabatan yang otoritasnya luas dan ada jabatan yang otoritasnya sempit. Yaitu jabatan otoritasnya luas, pejabat negara. Otoritasnya luas, sempit, boleh jadi camat, boleh jadi kepala desa dan yang lain. Maka sultan misalnya dia adalah pemimpin tertinggi di satu negara, maka dia diberi amanah dengan seluruh rakyatnya, umat di sini artinya rakyat, dan amanahnya amanah besar untuk mengurusi maslahat agama dan maslahat dunia semua rakyatnya. Demikian juga ngurusi harta seluruh rakyat yang itu ada di kas negara. Ya, maka amanah dengan harta rakyat. Di antara amanahnya tidak boleh dimubadzirkan. Tidak boleh dimubadzirkan. Kalau dibelanjakan dengan mubadzir, maka ini berarti tidak amanah. Untuk kepulauan negara misalnya, namun tidak boleh mubadzir. Artinya ketika kemudian ya, cukup sekian, ya jangan lebih dari itu. Ya, dia perlu kemudian misalnya renovasi gedung, ya, misalnya istana negara perlu renovasi, pakai duit itu tidak apa-apa, tapi tidak boleh mubadir. Ya, tidak boleh mubadir, dibengkakkan harganya, di markup. Tujuannya apa? Ya, supaya nanti kemudian pengelolanya dapat. Nah, pengelolanya dapat. Siapa pengelolanya? Ternyata koninya sendiri. Ya. Maka ini berarti mubadir. Ya, jika ini dilakukan, maka berarti dia tidak amanah. Demikian juga tidak boleh dikeluarkan untuk selain kepentingan rakyat. Ya, kalau untuk kepentingan pribadi, keluar biaya untuk jalan-jalan ke luar negeri, bukan untuk kepentingan dirinya, namun untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan rakyat, namun untuk semata-mata kepentingan dirinya dan keluarganya, maka ini tidak amanah. Dan ada amanah-amanah yang lain yang dibawa kepala negara, semacam jadi menteri, dia amanah atas kementeriannya. Demikian juga amanah seorang gubernur di daerahnya, amanah seorang hakim dengan pekerjaannya, demikian juga amanah seorang kepala rumah tangga dengan keluarganya, anak dan istrinya. Al-Muhim, singkatnya, amanah itu bab yang luas sekali. Dan intinya amanah ada dua macam. Amanah berupa hak Allah, yaitu amanah yang Allah berikan pada seorang hamba berupa kewajiban beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah amanah berupa hak manusia. Yang ini banyak sekali, yang diantaranya adalah yang tadi telah disebutkan, waqad asyarna ila syai'in minha, telah kami sebutkan di antara contoh-contoh amanah dari manusia. Nah, semua amanah-amanah tersebut kita diperintahkan untuk menjalankannya dengan baik. Dengan Allah katakan di surat An-Nisa ayat yang ke-58, innallaha ya'murukum an tu'atil amanati ila ahliha. Nah, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.